saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kita coba perhatikan ayat 117 dari surah Hud. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Allah tidak berbuat zalim loh. Allah tidak berbuat zalim dengan menghancurkan negeri-negeri. Wa ahluha, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa ahluha muslihun. Begini, penjelasannya gini. Bapak-bapak, bapak kenal istilah muslih sama soleh. Soleh itu baik dirinya. Dirinya baik itu soleh, solehah. Kalau orang berbuat soleh, cenderung enggak ada musuh, Pak. Orang itu kalau baik, orang lain juga baik sama dia. Tapi kalau muslih, itu bukan saja dianya baik, Pak. Dia mengajak orang lain untuk berbuat baik, itu muslih. Kehadirannya itu bukan saja dirinya baik, tapi juga menjadi sebab kebaikan orang lain. Itu namanya muslih. Nah, kalau muslih begini nih, bukan hanya soleh tapi juga muslih. Tapi kalau sudah muslih begini nih, biasanya musuhnya banyak. Bapak jujur, orang seneng, Pak. Tapi bapak ngajak orang lain untuk jujur, belum tentu orang lain senang. Gerakan mengajak orang kepada yang baik, itulah al-amru bil ma'ruf. Mencegah orang dari melakukan perbuatan mungkar, itulah yang disebut nahyu mungkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil mungkar, inilah yang disebut dengan dakwah. Maka Allah tidak akan hancurkan satu negeri kalau dakwah itu masih terus berkumandang. Jangan-jangan orang sudah mulai cuek karena pendapatan negara sudah mulai, pendapatan daerah mulai banyak dari bisnis. Bisnis begituan tuh. Ternyata pendapatan banyak, orang tenang. Diingetin sama Allah. Tidak lagi kemudian ada yang mengingatkan. Tidak lagi ada orang yang mengajak kepada yang baik. Jadi ibu bapak cuek terhadap keadaan, itu sebab turunnya azab. Bahkan nanti dalam hadis, orang yang cuek terhadap keadaan, pokoknya saya baik, itu doanya susah diterima sama Allah. Coba kita lihat ayat ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israil. Dilaknat oleh Allah. Ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dengan lisan Nabi Allah Dawud dan Isa putra Maryam. Kenapa kok dia jadi dilaknat, Pak? Kenapa kok dia dilaknat? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Semua itu terjadi disebabkan karena mereka durhaka. Mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Oke. Pertanyaannya berikutnya, apa bentuk kemaksiatannya? Apa bentuk melampaui batasnya itu apa? Maksiat kan banyak. Kanu dzalika bima asau, mereka berbuat maksiat. Apa bentuk kemaksiatannya? Apa bentuk melampaui batasnya? bentuk kemaksiatannya itu ternyata Pak, ini yang tidak dianggap maksiat oleh banyak orang. Jangan-jangan juga tidak dianggap maksiat oleh jamaah. Ini maksiat ini. Bentuknya itu bukan maksiat-maksiat yang sebagaimana kita sering pahami maksiat. Kemaksiatannya itu ternyata kanu layatana hauna an mungkarin fa'aluh walabisa makanu yaf'alun. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Diem pada. Membiarkan diem. Yang penting saya baik. Enggak bisa. Para ulama, para ustaz, saya kira di manapun berada harus berkoreksi. Jangankan selama ini sudah kelelahan untuk menyampaikan dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Nasihatku untukmu.